Bila kita sedang membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh pengarang kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitab atau bab tayammum daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan syarahnya Subulus Salaf oleh Imam As-Sanani rahimahullah taala. Hadis yang pertama yang terdapat di dalam bab tersebut adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, iaitu aku telah ditolong dengan ketakutan yang dimasukkan dalam hati-hati musuh-musuhku sejauh perjalanan sebulan dan dijadikan untuk aku bumi ini sebagai alat untuk bersuci dan juga untuk masjid. Maka siapa yang sudah sampai padanya waktu solat, hendaklah dia melaksanakan solat. Dan beliau menyebutkan hadis. Dan setelah kita mensyarahkan mufradat ataupun kalimat-kalimat di dalam hadis ini, dan telah kita terangkan juga bahawa hadis ini adalah antara hadis yang menerangkan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini terdapat 5 daripada banyaknya keistimewaan-keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu keistimewaan yang kita ingin bahaskan di sini adalah yang berkaitan dengan masalah tanah ataupun bumi untuk dijadikan alat bersuci, tahuran. Dan telah kita katakan bahawa inilah dalil menerangkan bolehnya bertayamum. Bolehnya bertayamum. Setelah kita juga bacakan dalil Al-Quran berkaitan dengan disyariatkan ataupun syariatan tayamum ini yang terdapat di dalam surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah, fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Ini jika kamu dalam perjalanan atau dalam sakit ataupun baru keluar daripada tandas atau bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan sa'i dan yakni tanah yang baik, yakni yang bersih. Jadi ini adalah dalil-dalil yang asas berkaitan dengan bab tayamum. Baik. Antara yang diambil daripada hadis ini adalah kalimat tahuran, iaitu alat bersuci. Ini alat taharah. Dalam bab tayammum terdapat pembahasan yang penting, iaitu sama ada apakah tayammum ini adalah mengangkat hadas ataupun tayammum ini adalah membolehkan solat dan selainnya atau yang semakna dengannya. Jadi di dalam lafaz hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bumi ini sebagai tahur, dan tahur daripada bahasa Arab artinya yang mensucikan. Jadi sebagaimana wuduk itu tahur, pensuci, maka seharusnya hukumnya sama di sini. Jadi sebagaimana wuduk itu mengangkat hadas, maka begitu juga bumi ini ataupun tanah ini, bertayamum ini mengangkat hadas. Dua-duanya dinamakan dengan tahur. Akan datang perbahasan yang lebih rinci lagi berkaitan dengan masalah ini. Okay, kita pergi dulu kepada riwayat yang berikutnya atau hadis yang berikutnya. Hadis ke-118 kata pengarang kita rahimahullah ta'ala, وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. Itu dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dijadikan debunya suci bagi kami apabila kami tidak menemukan air. Ini adalah lafaz hadis Hudzaifah. Adapun yang tadi adalah lafaz hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dan kedua-duanya adalah hadis yang sahih. cuma beza sedikit adalah lafaznya. Satu mengatakan bumi, satu ada lagi adalah turbatuha, iaitu debunya, tanahnya. Jadi berkata pengarang kitab, kita baca sedikit, Hasan Ani rahimahullah ta'ala berkata, yang saya maksudkan adalah ucapannya dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, dan dijadikan debunya suci bagi kami apabila kami tidak menemukan air. Jadi ini adalah taqyid, pembatasan sesuai dengan ayat Al-Quran yang diungkapkan dalam hadis pertama sebagaimana yang telah kami jelaskan. Beliau telah membahaskan tentang jenis tanah atau jenis bumi yang boleh dijadikan alat bertayamum ini. Adakah semua yang di atas tanah ataupun debunya sahaja atau macam mana? Jadi hadis Hudzaifah ini seolah-olah mengkhususkan daripada sekian banyak benda yang ada di atas bumi ini, hanya yang tanahnya saja, turbah dia, yang ada debu, yang dibolehkan kita bertayamum dengannya kalau kita tidak ada air. Itulah fiqh daripada hadis ini, seolah-olah saya katakan, tapi tidaklah semua ulama bersetuju dengan pandangan ini. Sebabnya apa? Sebab turbatuha, tanahnya, yakni tanah bumi, hak tu balik kepada arf, kepada bumi. Ini hanyalah satu fard, satu item daripada apa yang ada di atas muka bumi ini. Adakah bila disebutkan satu daripada bahagian-bahagian yang umum, maka maknanya kita telah mengkhususkan bahagian tersebut dengan hukumnya? Jadi itu pembahasan usul fiqh di sini. Jadi kalau kita, ataupun contohnya di dalam Al-Quran bila menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, makanan ataupun rezeki daripada langit, itu dengan turunnya hujan dan sebagainya, Allah juga telah menundukkan syams wal qamar, bulan dan seterusnya. Allah juga terangkan bahawa Allah telah menundukkan lautan ini, lautan, kemudian kamu keluarkan daripada lautan itu lahman tariyah, daging yang fresh, daging yang daging yang segar sebagai makanan kamu. Baik, ini antara nikmat-nikmat Allah SWT. Allah terangkan dalam surah An-Nahl, ada surah, ada ayat ini, tastakhriju minhu hayyatan talbasuna, dan seterusnya. Kamu juga keluarkan daripada lautan itu hilyah, mutiara-mutiara yang kamu pakai buat berhiasan. Baik, tapi dalam ayat itu ada menerangkan antara nikmat Allah SWT adalah kamu keluarkan daging yang segar daripada lautan. Sedangkan kita tahu dalam lautan tu ada banyak lagi yang kita boleh makan. Daging yang segar, daging yang goreng, daging yang kering, kemudian keropok, liko dan sebagainya, macam-macam lagi. Adakah ini satu dalil kita jadikan mengkhususkan daripada banyak-banyak binatang lautan itu yang segar je kita boleh makan, yang tak segar tak boleh dimakan? Adakah begitu? Jawabnya tidak. Walaupun ayat itu kata apa? Lahman tariyah, daging yang segar. Sebab apa? Sekadar menyebutkan satu bahagian daripada anggota-anggota lain ataupun jenis-jenis lain dan apa ni, individu elemen ataupun item-item lain dalam satu yang besar itu, tidak menjadikan dia sebagai takhsis, pengkhususan. Tidak menjadikan dia sebagai satu pengkhususan. Boleh? Apa lagi bila kata-kata ini disebut dalam bentuk al-imtinan. Al-imtinan, al-imtinan tu maknanya daripada kalimat minnah, menyebutkan nikmat-nikmat. Bila seseorang tu, apalagi Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, asalnya adalah untuk apa ni? Menerangkan nikmat jadi umum lah, untuk untuk apa ni, supaya kita akur dan bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Asalnya dia adalah dalam bentuk umum, bukan dalam bentuk khusus, sebab dia dalam konteks menerangkan nikmat-nikmat Allah SWT yang banyak dan pelbagai. Kemudian disebutkan salah satu daripadanya, bukan maknanya ia adalah satu yang dikhususkan. Lainlah kalau dalam hadis ini ada menerangkan dan dijadikan tanah itu sahajalah, sahajalah untuk dijadikan tahuran, iaitu alat bertayamum, barulah kita jadikan dia sebagai satu yang mengkhususkan. Baik, walau bagaimanapun, sengaja Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mendatangkan riwayat ini sebab ada ulama-ulama yang menggunakan hadis ini sebagai dalil bahawa hanya yang berdebu saja yang boleh kita buat tayamum, dan inilah dalil mereka. Baik, salah satu daripada lafaz hadis. Kita tak pertikaikan bahawa lafaz hadis ini sahih, sebab lafaz hadis apa, hadis ini adalah hadis yang sahih, tapi yang kita pertikaikan untuk menjadikan dia satu pengkhususan kepada sesuatu yang umum. Allah sebutkan perkara yang, ataupun hadis Nabi SAW itu sudah menerangkan keistimewaan Nabi SAW dan umatnya. Bila saja masuk waktu solat, dia boleh solat kat mana-mana dalam atas muka bumi ini. Itu asalnya. Dan kalau dia tak ada air, dia boleh pakai mana-mana atas bumi ini. Tak disyaratkan dia mesti daripada tanah. Itu jawapan bagi pendapat yang kedua. Nah, baik, dalam riwayat lagi satu, iaitu riwayat Ali radhiyallahu anhu, wa an Ali yan inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran. Dari Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad, yakni dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan debu itu dijadikan suci bagiku. Bagiku, bagi kami tak ada bezalah. Nah, apa yang boleh untuk Rasulullah SAW boleh untuk umatnya. Jadi dekat sini at-turab ini lebih khusus lagi lah, hampir sama dengan riwayat yang di atas. Jadi hadis ini dan yang sebelumnya adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahawa tayamum tidak sah kecuali dengan debu. Dan pendapat ini telah dijawab sebelumnya bahawa adanya nas atas bahagian dari sesuatu yang umum tidaklah menunjukkan kekhususannya, meskipun termasuk pengamalan berdasarkan mafhum laqab. Ini namanya mafhum laqab, mafhum mukhalafah. Boleh tak dia mengkhususkan keumuman lafaz yang mantuk yang berbunyi itu? Okay. Apa yang dapat difahami dari disebutkan tersebut? Ini bukan pendapat majoritas ulama usul fiqh. Kebanyakan ulama usul fiqh tak menggunakan mafhum laqab seperti ini. Tetapi dalil yang mengkhususkan penggunaan debu adalah ayat yang telah kami sebutkan terdahulu. Imam Sunani mendapati bahawa debu saja yang boleh digunakan, bukan kerana hadis ini, tapi kerana ayat Al-Quran. Dan dalam Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Disuruh bertayamum, lepas tu diterangkan mana nak disapu. Famsahu, maka sapulah dengan tanah tadi, ataupun sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Minhu, daripadanya. Jadi pembahasan di sini adalah kalimat minhu, daripadanya. Hu ni balik kepada sa'id. Sa'id itu adalah apa yang ada di atas muka bumi. Jadi kata mereka minhu, min daripadanya tu, mesti ada belen lah dekat tangan yang boleh kita buat sapu. Kalau kita tepuk atas sa'id, atas tat, atas bumi, tapi tak ada darinya, tak ada apa-apa, maka macam mana nak dijadikan apa? Tayamum. Allah kata minhu, dari. Baik, itulah pembahasan panjang lebar tentang hal ini. Ini adalah dalil mereka juga. Ini banyak dalil untuk mereka. Tetapi ulama lain yang tidak mensyaratkan ada berdebu kalau ia daripada tanah, mereka menjawab macam mana? Mereka kena tafsirkan minhu tu dengan tafsiran lain. mereka. Nah, kita faham tadi dalil yang hujah yang pertama, minhu tu maknanya darinya, maknanya ada lagi bilin, ada baki dekat tangan, baru kita buat sapu. Tapi jawapan yang diberikan ataupun jawapan diberikan oleh pendapat yang tidak mensyaratkan debu ni, pertama mereka katakan bahawa min di sini maknanya darinya. Dari maknanya adalah kita ambil mana-mana bahagian daripada bumi. Mana-mana bahagian daripada bumi. Bukan mesti melekat dekat tangan kita, baru kita buat sapu. Min tu maknanya daripada bumi. Tidak semestinya dia sebahagian yang ada kaitannya dengan penyapuan itu tadi. Boleh. Jadi ada muhtamil, dua-dua sama juga dalam bahasa, dua-dua boleh. Ya. Yeah. Jadi kalau kita faham hal ini, kita boleh hormati khilaf ulama tentang masalah ini. Sebab ulama ada mensyaratkan pakai debu dengan dalil Quran tadi dan hadis yang mengatakan pakai tanah ni, walaupun tidak jelas, tapi mereka istimbatkan ini menunjukkan bahawa pakai debu. Ada dalil lah? Jawabnya adalah dalil. Tapi nak katakan clear cut, sarih, tidak juga. Semua dijawab. Boleh? Baik. Riwayat yang berikutnya, hadis 120. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah fajnabtu falam ajidil ma'a falam ajidil ma'a fatamarradtu fi sa'idi kama tatamarradu dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu dhalik فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sebab Ammar dan bapanya Yasir dua-dualah sahabat. Yasir radhiyallahu anhu mati syahid. Bagaimana yang kita tahu, keluarga Yasir, dia dan isterinya Sumayyah mati diazab oleh orang-orang Quraisy. Adapun Ammar pun juga diazab oleh orang Quraisy, tetapi dia selamat. Tahu kan macam mana dia selamat? Dia disuruh, dipaksa untuk kufur dengan Muhammad SAW, suruh murtad, dan dia pun ikut. Tapi dengan lisannya sahaja. Adapun hatinya masih tenang dengan iman. Maka turunlah ayat Al-Quran kaitan dengan kisah beliau. Ya, sebab itu beliau selamat dan beliau hidup sampai hijrah, dan beliau gugur dalam peperangan di peperangan Kota Syam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, jadi beliau meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW mengutusku untuk satu keperluan. Ba'athanin Nabi SAW fi hajah. Fi hajatin maknanya sesuatu yang tak dikenali, tak ditahu hajat apa tu. Kenapa dia tak nak bilang? Pasal Nabi SAW hantar dia untuk satu purpose. Kenapa nak bilang orang? Mana boleh bilang orang patutnya kan? Lagipun tak penting, sebab dia bukan nak cerita pasal apa perkara tersebut. Baik. Dia nak ceritakan tentang hukum tayamum. Nah, untuk satu keperluan. Lalu aku junub. Maknanya ini adalah satu keperluan, yang ini dia kena hantar maklumat ke atau apa ke, cari maklumat ke, dan dalam perjalanan dia junub. Dan zahirnya bukannya kerana bersatu dengan isteri, tetapi kerana apa? Kerana mimpi. Nah, dan aku tidak mendapati air. Falam ajidil ma. Di tempat dia tu tak ada air. Maka aku berguling-guling di atas tanah seperti binatang. Kama tatamarrahud dabbah. Berguling-guling di atas tanah maknanya buka baju semua ya. Lepas tu apa? Guling-guling kat tanah supaya tanah kena kat semua badan. Itu maknanya tamarrah. Guling-guling. Digagak-gagak kenapa? Air tak ada. Sekarang awak junub. Kalau ada air awak kena mandi, dan kalau mandi nak kena-kenakan air ke seluruh badan. Jadi kalau tak ada gantinya adalah tanah. Allah suruh tayamum. Tayamum lah. Dengan apa ni? Dengan guling-gulingkan badan di atas tanah atau di dalam tanah. Ada pembahasan sedikit tentang hadis ini. Adakah hadis ini terjadi sebelum turunnya ayat tayamum, ini pensyariatan tayamum, ataupun sesudahnya? Nanti kita akan bahaskan sedikit kalau saya tak lupa. Nah, lalu aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ni? Bila dah selesai dia sampaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia balik semula kepada Rasulullah sallallahu di Madinah. Lalu dia ceritakan tentang hal tersebut. Hal apa? Bahawa dia junub, tak ada air dan dia golek-golek atas tanah. Untuk apa dia golek-golek atas tanah? Kira mandilah tu. Dan lepas tu dia solat. Zahirnya dia solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, cukup bagimu menepuk dengan dua tanganmu begini. Cukup bagimu menepuk dengan dua tanganmu begini. Tepuk apa? Akan diterangkan. Lalu beliau pun menepuk kedua tangannya sekali, tapi tak sebut kat sini. Terjemah dia kurang. Tuma daraba biyadaihil arba. Kemudian Nabi SAW menepuk kedua tangannya ke atas tanah. Mesti kena tambah tanah. Darbatan wahidah. Satu kali sekali. Kemudian mengusapkan tangannya dan mukanya. Itu je yang perlu dilakukan, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini muttafaqun alaih, lafaznya milik Muslim. Lafaz ini milik Muslim. Tapi hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim pun ada. Cuma dalam Sahih Bukhari lafaz lain pun disebutkan di bawah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya. Telapak tangan tau kan? Ha, yang ini telapak tangan. Takkan nak tepuk macam ini pula. Tepuk dan telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya. Dalam riwayat Bukhari ada apa? Fa wanafaqa fihima, dan kemudian meniup pada keduanya. Nafaqa maknanya tiuplah, keluarkan angin daripada mulut. Lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya. Dah tiup, kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangan. Itu perbezaan. Satu ada apa ni? Ada cerita tentang meniup tangan selepas menepuknya. Satu lagi tidak. Jadi hadis ini daripada sudut fikihnya menerangkan apa? Sifat tayamum. Kan kita belajar sifat wuduk, sifat menyapu atas khuf, kemudian sifat mandi, sifat sampai kita kepada sifat tayamum, macam mana nak tayamum. Jadi dalam hadis ini dalil bagi mereka yang berkata bahawa yang wajib dalam tayamum, perhatikan, yang wajib dalam tayamum adalah satu kali tepukan sahaja dan menyapu wajah beserta tangan sampai ke pergelangan sahaja. Ini dalil mereka. Dan ini adalah senikmat-nikmat dalil sebab dia dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nanti kita akan datangkan hadis atau kita akan terangkan pendapat-pendapat lain sebab mereka berdalil dengan hadis lain. Yang zahirnya cukup bagimu wahai Ammar. Maknanya inilah yang yang wajib. Maknanya kalau dia buat satu kali ni, dah sah ke belum tayamumnya? Dah sah. Dah sah. Jadi apa agak yang difahami oleh Ammar bin Yasir? Lepas ni kalau dia temui atau menghadapi situasi yang sama, apa dia agak dia buat? Dia tepuk berapa kali? Satu kalilah, sebiji macam mana dia nampak Rasulullah SAW buat. Tepuk satu kali, dia tiup. Kalau ikut Sahih Bukhari, dia tiup. Lepas tu dia sapu mukanya dan tangannya. Yang ni sampai ke pergelangan. Ada permasalahan lain dalam hadis ini. Jadi yang tadi tu dia golek-golek kat tanah tu, sah ke tak sah tayamum dia? Lepas tu dia kan solat dengan tayamum golek-golek tu. Macam mana hukum solatnya? Ada tak disentuh dalam hadis ini? Atau kita boleh tak ambil daripada hadis ini dan kita hukumkan solat dan tayamum? Boleh tak? Boleh, kerana tak sebut tentang hukum tayamum dia yang salah tadi, yang tak ikut sunnah tadi, dan selepas tu solatnya, menunjukkan apa? Tayamum itu dan solatnya sah. Sebab Nabi SAW dalam riwayat ni, dalam hadis ni, tidak suruh mengulangi tayamum dan solat. Agak-agak kenapa? Sedangkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ni betul ke salah? Salah. Sebab kalau betul, Nabi tak payah cakap buat macam gini sudah, kan? Nabi kata baguslah tu, tapi ni lagi bagus. Nabi akan kata ni lagi bagus. Jadi menunjukkan bahawa yang itu salah, yang ini betul. Ini sudah cukup. Jadi salah, patutnya kalau salah tayamum, solat pun salah. Sebab tayamumnya salah. Patutnya kena ulang ke tak ulang solat tersebut? Patutnya kena ulang lah. Tapi bila Nabi SAW tidak perintahkan untuk mengulang, kita punya patut tu kita kena tinggalkan. Tu kita punya sangkaan. Sebab Nabi SAW tak suruh, menunjukkan bahawa apa? Tak perlu ulang. Lepas tu timbul persoalan, kenapa tak ikut kaedah? Kalau salah kan kena ulang. Kenapa agak-agak? Ijtihad yang salah. Kerana jahil. Dia kan tak tahu kan? Jadi kalau begitu, orang datang pada awak, awak dah jadi ustaz ke belum jadi ustaz ke? Ustaz, dulu macam mana ustaz? Saya wuduk macam gini. Dulu macam mana ustaz? Saya mandi macam gini. Dulu macam mana ustaz? Saya solat macam gitu. Tadi macam mana ustaz? Dan seterusnya macam-macam cerita ya. Senang jawab-jawab. Jangan takut. Awak lepas ni buat yang betul sudah. Sebab Nabi ajar ni untuk yang dulu ke untuk yang akan datang? Adakah lepas tu Ammar pun buat 7 jam juga lepas tu dia solat lagi? Tak kan? Ini untuk apa ni? Mustaqbal. Untuk akan datang. Jadi kita ada kaedah, kita boleh ambil daripada hadis ni dan banyak lagi hadis. Bahawa kalau orang tu tersilap, tinggalkan kewajipan dalam satu-satunya ibadah kerana jahil, tak tahu, maka dimaafkan. Dimaafkan. Dan kita tidak tuntut dia untuk mengulangi ibadah tersebut. Boleh? Ini genuine case. Ada lagi satu dalil. Kan ada orang tu datang masuk masjid, Rasulullah SAW ada dalam masjid. Masjid mana kakak? Masjid mana lagi kalau bukan masjid Nabi? Nah, jadi dia datang, dia pun solat 2 rakaat. Solat apa? Itu masjid lah. Nah, lepas solat dia pun beri salam kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW tak ingat saya jawab salam ke tidak, tapi yang penting Nabi SAW kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergilah solat sebab engkau tadi belum solat. Apa dia buat? Dia pun solat lagi. Dah 2 rakaat tadi, buat lagi. Dia tak tanya apa pun. Bagus sahabat ni. Kalau kita mesti tanya apa ni? Apa salah aku? Sahabat tak tanya. Suruh solat? Solat. Dah. Banyak cakap pula. Dia pun salat, dia beri salam lagi pada Rasulullah SAW. Nabi cakap sama juga, ulang salat, tadi engkau belum salat. Sampai 3 kali. Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku dah tak boleh baguskan lagi salat aku. Inilah the best salat yang aku boleh buat. Kemudian Nabi SAW pun berkata, apabila engkau nak salat, kau angkat wudu, apa semuanya, kau ngadap kiblat, lepas tu engkau takbir, lepas tu engkau apa ni, apa ni baca. Lepas tu bila kau rukuk kau tumakninah, bila bangun kau i'tidal tumakninah, sujud tumakninah dan sebagainya. Yang penting isu orang ini apa dia? Dia solat tanpa tumakninah, fasgin, laju. Dan dengan itu bagus dah. Dah bagus lah pada dia tu. Okay, okay lah. Lepas tu agak-agak apa dia buat? Lepas tu agak-agak dia akan solat yang betul lah. Kata-kata tak Nabi SAW suruh ulang solat-solat dia yang bertahun-tahun dulunya? Tidak, sebab dia jahil, dia tak tahu. Jadi ini kaedah kita boleh pakai. Orang yang tidak mengetahui dimaafkan dan tidak disuruh ulang ibadatnya. Terdapat di dalam hadis ini beberapa faedah lain, antaranya adalah kebaikannya ataupun bagusnya cara Rasulullah SAW mengajar sahabat. Nabi SAW ajar dengan menggabungkan percakapan, perintah lah, dan juga dengan apa? Perbuatan. Jadi Nabi suruh apa? Suruh dia taimum yang betul, dan Nabi SAW tunjukkan antakula biyadaika hakadha, kau cakap dengan tangan kau begini, kemudian Nabi buat sekali. Tapi perhatikan antakula biyadaika hakadha, kau bercakap dengan tangan kau begini. Tangan boleh cakap? Boleh. Cik cakap tak boleh? Boleh. Orang beri salam awak gini, maknanya apa? Waalaikumsalam lah tu. Kalau awak semua kat sini, saya nak keluar, saya kata gini, maknanya apa? Stay put lah. Dia tangan saya dah cakap. Sebab tu orang Arab kata apa? Bahasa isyarat ni, dia kata takul au qala. Sebab perkataan, kata-kata ni, dia ada dua jenis. Satu perkataan, kata-kata dengan lidah. Satu kata-kata dengan isyarat, dengan perbuatan. Ini banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan tak payah kita nak heran. Ada beberapa perkara di sini. Adakah syarat menepuk tanah tu? Nah, kalau letak aja boleh tak? Tayamum. Atau mesti nak kena? Ha, mesti nak kena gitu. Biar dia apa? Ha. Berabuk sikit baru betul-betul tayamum, atau mesti nak kena tepuk? Bagaimana dalam hadis? Jawablah. Tak syarat. Kenapa? Quran tak syaratkan untuk menepuk tangan. Tapi hadis ni menepuk kan, Nabi dah tepuk kan. Nabi kata ni cukup, maknanya kalau tak tepuk tak cukup lah. Sebab tu ada ulama syaratkan apa dia? Dia tepuk. Dan ini antara maksud tayammum. Sebab tayammum maknanya tuju kan. Tuju maknanya tepuk lah, kata sebahagian mereka. Tapi ni pun tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Sebab Nabi SAW bila dia tayammum untuk jawab salam, dia tak tepuk dekat dinding tu. Dia cuma letak tangan di atas dinding saja. Lepas tu dia tayammum. Dalam riwayat lain, dia menunjukkan bahawa ini tidak syarat lagi pun. Tak ada kaitan apa pun dengan apa? Dengan sapuan itu. Tayammum tu pada sapuannya, bukan pada tepukan. Jadi mungkin tengok tanahnya. Tanah tu kalau susah nak melekat dengan nak tepuk, tekan tu, barulah kita buat. Kalau tak ada, tak ada. Dan perhatikan Nabi SAW tiup. Adakah tiup dah ambil tanah itu wajib ke tidak? Kalau tak tiup tak sah. Ha, macam pula cerita dia. Mesti ada tiup. Dan kalau tiup sampai habis, apa tinggal? Ketiup sikit macam ketiup lilin ke si mati sekali. Macam mana? Baik, yang penting di sini, oleh kerana ada riwayat yang Nabi SAW tiup tangannya sebelum dia sapu muka dan tangan, menunjukkan bahawa debu ini tidak syarat. Boleh tak diorang pakai ini jadi dalil? Bahawa debu ini tidak Ini dalil yang kuat. Kalau debu ni mesti ada, lagi banyak lagi, lagi bagus. Ini dia tiup pula. Zahirnya kalau sikit, tiup fuh, habis semuanya tinggal. Tak ada apa. Jadi memang banyak ulama mengatakan ini dalil bahawa tidak syaratnya ada debu kerana Nabi SAW meniupkannya. Tapi dijawab oleh mereka yang pro debu ni, mereka kata ni bukan tiup kasih habis lah, ni tamu banyak sangat, nanti jadi apa, muka jadi tepung kumak, dia kata. Okey, boleh tahan juga. Jadi kemudian di sini ada tak tertib sapu mana dulu? Kita sekarang ada dua anggota je untuk tayamum, dua je tau, ni paling senang kali, iaitu wajah dan tangan. Adakah mesti disapu wajah dulu baru tangan macam wuduk, ataupun kita sapu tangan dulu baru wajah? Tengok balik riwayat. Riwayat pertama kata apa? Tangan dulu baru muka. Riwayat Bukhari, muka dan tangan. Padahal ini satu kes saja, betul tak? Ini bukan terjadi 2-3 kali, ini satu kali je Nabi buat ni. Jadi di sini terdapat khilaf di kalangan ulama, oleh kerana tak begitu jelas, maka balik kepada asal bahawa tidak syarat tertib wajah dulu baru tangan. Tidak syarat tertib. Nak tangan dulu baru wajah boleh mengikut zahir riwayat ini. Nak wajah dulu baru tangan pun tak mengapa. Tidak mengapa. Baik, soalan yang berikutnya. Wajib tak kenakan semua debu tu sapu semua muka? Betul-betul macam wuduk, yakni hujung tempat tumbuhnya rambut sampai kat dagu, dan hujung telinga dengan telinga, betul-betul macam wuduk lah. Dan tangan juga mesti semua kena sapu, ataupun sapu je, jadi sapu je sudah, walaupun tak kena semua. Jadi hadis ini je yang kita ada. Tapi daripada hadis inilah yang kita ambil hukum Nabi SAW sapu muka dan dua tapak tangannya. Bila disebutkan macam ini, asalnya adalah keseluruhan wajah tersebut dan keseluruhan tangan sampai ke pergelangannya. Baik, asalnya keseluruhan. Ya, tak boleh sapu gini je dah sapu tak boleh. Gini je sapu, mana boleh ya? Sapu macam biasa, lepas tu ni dan ni. Dan hadis Hamad bin Yasir ni hadis yang paling sahih dalam bab ini. Kita takkan baca dulu pembahasan Imam Sunani rahimallahu taala. Nak baca lagi satu hadis kalau sempat tambah. Boleh. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar. Hadis 121. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Rawahu Ad-Darqutni wa sahahahu al-a'immatu waqfahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayammum itu dua kali tepukan, sekali tepukan untuk muka dan sekali tepukan untuk kedua tangan sampai kedua siku. Hadis diriwayatkan Ad-Darqutni, para imam atau para imam membenarkan kemauqufan hadis ini. Jadi hadis ini daripada Ibnu Umar, hadis tadi daripada Ammar bin Yasir. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perhatikan. Baik, hadis ini Nabi SAW bersabda tayammum tu dua kali tepukan, darbatan. Adakah ni maknanya mesti dua tepukan? Zahirnya dua lah. Kalau satu tak sah, tak cukup. Jadi satu tepukan untuk wajah, maknanya untuk menyapu wajah. Dan satu lagi tepukan untuk dua tangan sampai ke siku. Ini lagi satu perbezaan, iaitu daripada jumlah tepukannya. Dan satu lagi adalah bahagian yang disapu. Adapun wajah sama, tetapi yang berbezanya adalah tangan. Tadi tangan sampai kedua pergelangan tangan, kafain. Riwayat ini sampai ke siku. Kalau hadis ini sahih, bermasalah tak kita? Masalah. Sebab yang tadi yakfikah cukup. Sekarang yang hadis ini Ibn Umar tak cukup, mesti dua kali. Lepas tu sampai pula ke siku. Jadi ada percanggahan di sini. Oleh kerana ada ulama yang berpendapat dengan maksud hadis ini, Ibn Hajar pun bawa hadis ini. Dan hadis ini dipegang oleh jumhurul ulama, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Kira jumhur lah. Semua mereka mengatakan tayamum itu mesti dua kali tepukan. Satu kali tepukan untuk wajah, satu lagi untuk tangan sampai ke siku. Adapun yang satu kali tadi, tayamum satu kali dan sampai kepada pergelangan saja, adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat ulama-ulama hadis, apa ni, ashabul hadis. Dari kalangan sahabat, ini adalah pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib. Dan juga Ammar bin Yasir. Baik, riwayat ini riwayat Daruqutni dalam sunannya. Tetapi kata Ibn Hajar, para imam mensahihkan, membenarkan, mensahihkan kemaukufan hadis ini. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan mustalah hadis. Waqfahu maknanya mauquf. Mauquf maknanya dia terhenti. Terhenti pada siapa? Pada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat ini Ibnu Umar. Jadi hadis ini berhenti sampai pada Ibnu Umar saja. Jadi ia tidak marfu', yakni tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mensahihkan kemaukufannya. Maknanya dia betul sampai kepada Ibnu Umar, tapi tak betul, tak benar dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan memberi kesan nanti kepada tarjih. Jadi hadis ini daripada Ibnu Umar, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menggunakan hadis ini, mereka mengatakan walaupun ada permasalahan tentang sanad hadis ini, mereka kata ni kan pendapat Ibn Umar. Dan Ibn Umar ni siapa? Sahabat. Sahabat Nabi SAW. Dan mereka kata sahabat Nabi, kata-kata mereka adalah hujah. Yang kedua, mereka kata apa yang ada dalam hadis Ibn Umar ini sesuai dengan qiyas. Sesuai dengan qiyas. Qiyas dengan apa? Qiyas dengan wuduk. Sebab dalam wuduk, kita bila basuh tangan, kita basuh sampai ke pergelangan ke sampai ke siku? Sampai ke siku. Ha. Jadi tayamum pun sepatutnya sampai ke siku, sebab tayamum ni ganti kepada berwuduk. Jadi mereka kuatkan riwayat ini ataupun pendapat ini. Tapi hal ini tidak disetujui oleh golongan yang pertama. Apa jawapan mereka? Pertama, mereka kata hadis ni lemah. Ini datang daripada Ibn Umar. Ialah dia sahabat. Tapi sahabat lain ada apa? Menyalahi pendapat dia. Bahkan Nabi SAW menyalahi pendapat dia. Nabi tak buat macam dia. Mana orang nak ambil? Perbuatan Nabi SAW, kata-kata Nabi, ataupun pendapat sahabat Nabi? Baik, nanti diorang kata, tapi Ibn Umar ni bukan sembarang orang. Ibn Umar paling kuat ikut sunnah. Banyak cerita dia. Tapi kita kata macam mana pun hebat dia ikut sunnah. Sunnah betul lagi hebat. Siapa sunnah betul? Rasulullah SAW. tak ada lebih ikut sunnah daripada Rasulullah SAW sendiri. Sunnah berasal daripada dia tak buat macam itu. Dia tak buat dua tepukan dan dia tak sapu sampai ke siku. Boleh? Jadi tak ada jawapan. Kedua, mereka jawab tentang kias. Pertama, mereka kata tidak boleh kias dalam bab ibadat. Mana awak tahu tayamum ini pun boleh kias dengan wuduk? Ini kan ibadat. Jadi wuduk lain, tayamum lain. Kedua, kalau awak nak pakai kias, kita pun nak pakai kias. Boleh tak? Sapu kaki. Sapu kaki, sapu kepala lagi. Oh, tu semuanya. Baik, tak ada, bukan macam itu. Kias dia macam ini. Kita semua sepakat bahawa tayamum itu tak perlu nak sapu semua anggota badan. Menunjukkan tayamum walaupun ganti kepada wuduk, kita hanya menyapu sebahagian daripada anggota wuduk. Kalau nak ikut kias, kita tak sepatutnya sapu keseluruhan tangan sampai siku. Kita sepatutnya sapu sebahagian daripada tangan. Jadi kalau ikut kias, sampai ke pergelangan lagi bagus, lagi tepat daripada keseluruhannya. Pasal yang lain kita tak sapu pun. Itu antara jawapannya lah. Kulihat apapun kita katakan sanad ini atau hadis ni percanggahan lemah berbanding dengan riwayat Ammar Ibn Yasir. Ini kalau kita tak mau taklid kepada siapa-siapa, bukan kita lihat kepada ramainya orang yang berpendapat seperti ini. Dia absolut dalil, dalil ini lemah. Nanti kita akan bahaskan tentang sanad-sanad ni, apa yang lemah dia. InsyaAllah ta'ala al-salam. Amma ba'd, kembali kepada pembahasan hadis yang dibawa oleh pengarang kita, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tayamum itu dua tepukan, tepukan untuk wajah dan tepukan untuk kedua tangan hingga kedua siku. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Jadi hadis ini telah kita katakan adalah dalil bagi jumhurul ulama, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahawa tayamum itu mesti dua tepukan dan mestilah menyapu wajah dan tangan hingga ke siku. Jika tidak, tayamum itu tidak sah. Jadi permasalahan di sini permasalahan yang besar, sama ada sah atau tidak sah tayamum dengan sifat yang disebutkan ini. Jadi hadis ini, hadis Ibnu Umar ini, jalannya semua sampai kepada Ali Ibnu Zubyan. Sebelum tu hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Siapa yang mengeluarkan hadis ini? Kitab mengatakan Daruqutni. Dia juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan diriwayatkan juga oleh, minta maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim dan juga Ibnu Adi. Jadi hadis ini daripada Ali bin Zubyan, daripada Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi' Maula Ibnu Umar. Ini hamba yang dibebaskan oleh Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini, kata Al-Hakim yang mengeluarkan hadis ini, beliau berkata, aku tidak mengetahui seseorang pun yang mengisnadkannya daripada Ubaidullah kecuali Ali Ibn Zubyan, dan dia adalah seorang yang saduq. Jadi kata Hakim apa? Aku tidak tahu, la a'lamu ahadan asnadahu ghaira asnadahu an Ubaidillah ghaira Ali Ibn Zubyan wa huwa saduq. Maknanya hadis ini yang sampai kepada Rasulullah SAW ini semua datang daripada satu perawi ini sajalah, Ali Ibn Zubyan. Tapi Hakim menghukumnya sebagai saduq. Saduq kira hasan lah hadisnya, tak lemah. Tetapi baik, kalau nak kita ambil hukum daripada seorang ulama hadis ini je, Al-Hakim rahimahullah ta'ala Nisaburi ni, maka okey lah kita pakai hadis ini. Cuma nanti permasalahannya, macam mana nak reconcile kan dengan hadis Ammar bin Yasir tadi, satu kali tepukan kemudian tangan sampai ke pergelangan sahaja. Jadi apa agak mereka jawab? Mereka kata hadis ini lebih banyak lagi dia punya perbuatan. Jadi hadis ini lagi selamat dipakai yang tadi satu kali je kan, ataupun mungkin hadis ini memansuhkan hadis yang sebelumnya, iaitu hadis Ammar. Tapi kata-kata ini hanya dakwaan semata, tidak ada buktinya. Baik. Tetapi bila kita periksa ulama-ulama hadis, mereka semua tahu hadis ini dan mereka tahu ada dalamnya Ali bin Zubyan. Apa kata mereka tentang Ali bin Zubyan? Saya bawa sebahagian daripadanya. Kata Ibnu Ma'in, yakni Yahya Ibnu Ma'in, yakni Ibnu Ma'in mentuhmahkannya, ittahamahu. Kalau orang kata mentuhmahkannya, biasanya mentuhmahkan daripada sudut adalahnya, tak boleh dipercayai. Baik, tak apalah, ini baru surah. Al-Imam Al-Bukhari kata apa? Ali bin Zubyan munkarul hadis. Kita dah katakan, kalau munkarul hadis ni teruk sikit ke teruk banyak? Teruk banyak, da'if jiddan, tak halal riwayatkan hadisnya. Abu Zur'ah, tak asing lagi, seorang ulama jarah ta'adil, kata Ali ini wahil hadis jiddan, seorang yang lemah dalam hadis sekali. Jiddan pula tu, dah wahi dah cukup lemah, jiddan lagi maknanya sangatlah lemah. Ada ulama Yaqub, saya tak tulis lagi tadi, tidak ditulis hadisnya, maknanya tak boleh tulis, maknanya dah teruk sangat dia. Baik, begitu juga Imam Daruqutni yang keluarkan hadis, dia sendiri kata perawi ini lemah. Abu Hatim had kata Ali bin Zubyan ini matruk, jadi sangat lemah. Dan kalau hadis ni sumbernya daripada Ali bin Zubyan, habislah hadis ni, dia tak ada penguatnya. Ya, ini kalau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan, ulama-ulama mengatakan hadis ni sahih tapi sampai dekat Ibnu Umar saja secara mauquf. Jadi apa dia punya jalan dia? Mereka dapati Husayn yang satu batch, kata orang tu, satu level dengan Ali bin Zubyan. Begitu juga dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka ni riwayatkan hadis ni daripada Ubaidullah bin Umar, sama tau, sampai kepada Nafi', tapi sampai kepada Ibnu Umar mauquf, dia tak naik sampai Rasulullah SAW. Ni dua orang riwayat secara mauquf, yang riwayat sampai habis pada Rasulullah SAW hanya Ali bin Zubyan. Dan Husayn ini perawi yang thiqah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan imam. Riwayat mereka ada dalam Bukhari Muslim. Jadi kalau begini, kita nak ikut riwayat yang marfu' sampai pada Rasulullah SAW ataupun yang marfu' sampai Ibnu Umar. Jelaslah, ini bukan satu, dua pula. Kalau Ali bin Zubyan ini boleh dipercayai pun, dia tak boleh mengalahkan riwayat apa, kawan-kawan dia yang lebih kuat dan lagi banyak. Boleh ni? Bukan dia dua je, ada lagi tak silap saya, selain daripada Yahya bin Sa'id dan Husayn yang meriwayatkan secara mauquf. Nah, satu orang lagi pun saya teringat. Tak lain dan tak bukan, dia dah satu beg dengan mereka ni, Imam Malik. Imam Malik bin Anas, dia pun riwayatkan secara mauquf dalam Muwatta. Baik. Dan ada sanad lain, sanad lain dia memang tak sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Ibnu Umar bahawa beliau telah berfatwa ataupun beliau telah mengatakan bahawa tayamum ini seperti yang dalam hadis ini, yang ini dua kali sampai ke siku. Jadi ini sah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Yang telah kita katakan antara penguat yang digunakan jumhur adalah hadis ini sesuai dengan wuduk, dengan bab wuduk, jadi mereka kiaskan. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawa ini sunat lah. Yang tadi itu satu kali tepukan sampai ke pergelangan itu wajib, tapi yang ini sunat kalau mereka nak kompromi kan. Tapi kita katakan pengompromi macam gini atau jamak macam ini tak, bukan paksaan-paksaan. Pertama dah lah lemah. hadis tadi, yakfika, wahai Ammar, cukup bagi kau satu kali tepukan dan sampai ke pergelangan. Dan kita tahu bahawa ini adalah al-bayan, ya, ini penerangan. Dan penerangan itu tak boleh ditangguhkan selepas waktu hajah, selepas waktu keperluan. Ammar bin Yasir perlu tahu macam mana nak tayamum yang sah, yang cukup waktu tu. Nabi tak boleh tangguhkan, beri tahu pada Ibnu Umar pula dah lepas tu, tak boleh. Nabi mesti kasih tahu pada waktunya. Jadi masih lagi ada percanggahan sama ada itu cukup ataupun tak cukup. Yakni sekali cukup sampai ke pelanggan ataupun tidak cukup. Oleh kerana hadis itu hadis yang sahih, maka kita katakan hadis, kita mesti ambil riwayat Ammar bin Yasir. Kalau ini sahih pun, taruhlah ini sahih pun ikut kata hakim atau siapa-siapa, ia tetap tak boleh melawan atau menyamai hadis dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah hadis yang paling tinggi kesahihannya. Ini hanya riwayat apa? Oleh Daruqutni, oleh Al-Hakim. Jadi yang benar dalam masalah ni adalah satu kali tepukan dan sampai ke pergelangan tangan sahaja. Jadi kalau dulu saya pernah cakap dua kali tepukan tapi sampai ke pergelangan, mungkin saya tersilap. Saya cari-cari tak jumpa rupanya dua kali tepukan. Jadi yang betul hanya satu kali tepukan saja. Semua riwayat dua kali tepukan, semua cakap sampai kepada siku dan semuanya ma'lulah, semua ada kecacatan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan banyak lagi lah ulama-ulama yang mencacatkan hadis ini. Hatta Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu dia ulama hadis, dia gunakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia tak pakai hadis ni. Dan dia kata siapa yang mengatakan tayamum tu sampai kepada dua siku ni, maka ini sesuatu yang ditambahkan daripada dirinya sendiri. Innama syai'un zada min indihi, kata-kata macam tu. Maknanya ni bukan datang daripada riwayat, bukan datang daripada sanad yang sahih. Baik. Hatta Ibn Umar, maksudnya Ibn Umar lah, Ibn Umar yang kata sampai siku ni, ini bukan datang daripada Rasulullah SAW, ini adalah pendapat ijtihad beliau sahaja. Dan ini semua pelajaran bagi kita bahawa inilah cara kita belajar agama, belajar ilmu tanpa kita taklid. Tetapi kita cuba periksa dalil-dalil yang digunakan oleh mereka. Saya tak rasa perkara-perkara ini susah nak difaham oleh orang awam. Masalah hadis sahih ke tak sahih, yalah awak tak tahulah detail dia dan sebagainya. Cuma kurang-kurangnya saya bawakan kata-kata ulama tentang hadis ini. Ini sikit je, ada banyak lagi bawah dia. Saya rasa ni 2-3 orang masuk, satu orang. Saya rasa kalau Bukhari kata mungkarul hadis, dah kalah dah hakim. Huluh-huluh lah satu orang berkalah. Mana boleh lawan Bukhari dengan hakim. Hatta Imam Bukhari bila dia tulis hadis Ammar bin Yasir tadi, dia kata bab at-tayammumu darbah, bab tayammum itu satu kali tepukan. Selalu je Al-Bukhari ni kalau dia tahu ada khilaf, dia tahu ada khilaf, dia akan sebutkan ini adalah bab bagi orang yang mengatakan tayammum satu kali. Bagi yang mengatakan tayammum, mana isyarat adanya khilaf di situ. Imam Bukhari ni hebat dia, dia hafal orang ni pendapat. Tapi dalam kitab dia, dia cuma kata apa? Bab tayamum tu satu kali. Maknanya dia, yang lain tu semua lemah, tak boleh pakai. Jadi kata Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang wajib hanyalah satu kali tepukan. Dalam Fathul Bari, dia syarahkan hari ini. Jadi Imam Ibn Hajar ni, yang juga pengarang kitab kita Bulughul Maram ni, dia pun kata yang wajib satu kali saja. Maknanya dia beramal dengan hadis Ammar bin Yasir. Itulah tarjihnya. Dan dia seorang ulama Syafi'i. Menunjukkan bahawa kita bila bersalahan dengan mazhab kita, dengan imam kita, tak bermakna kita dah jadi mazhab kelima atau mazhab apa lagi, sesat, wahabi dan sebagainya. Tidak. Oh, banyak ulama yang tak ikut ni. Sebab dia ada masalah dalil. Masalah dalil. Adapun dalil yang kita pakai tu, yakni dalam Ammar bin Yasir, hadis Bukhari Muslim, adalah hadis yang sangat sahih dan sangat jelas, sebab ada tunjuk punya cara macam mana nak tayamum. Apa lagi awak nak? Nak macam mana lagi? Dan itu juga dalil bahawa tayamum ni tak ada. Bahkan sebenarnya apa juga tak ada makna air mustakmal ataupun tanah mustakmal. Sebab kata tentu dia akan apa? Tepuk. Dan dia akan sapu ni, dan dia pakai sama tangan tu untuk pasal satu kali tepukan. Lainlah kalau dua kali tepukan. Agaknya mereka yang pakai dua kali tepukan ni, sebab nak elakkan daripada pakai debu mustakmal, debu yang dah dipakai. Jadi sekali untuk ni dah pakai, tak dipakai lagi, tepuk lagi. Jadi ni debu baru, pakai untuk tangan pula, agak macam tu. Lebih dekat dengan kaedah yang mereka guna. Tapi ni semua, ni antara dalil yang besar yang menunjukkan bahawa tak ada yang dinamakan mustakmal, tahara ataupun air mustakmal ke, atau lagi debu mustakmal. Jadi mudah ke tak mudah tayamum ni? Mudah sangat. Tak orang dengan heran-heran, tak payah tengok video macam mana nak tayamum apa semua. Senang, sapu cepat, kepala, sapu muka, sapu tangan dengan satu kali tepukan. Sama ada tangan dulu. Jadi awak kalau tepuk je, ini dah kan, dah tak payah sapu sebenarnya. Yang belum apa? Yang ini. So macam mana nak buat? Okay, sekarang ada tangan kanan dan tangan kiri. Mana nak start dulu? Nabi suka apa? Buat yang kanan dulu. Kanan dulu, jadi kiri ambil sapu tangan. Kanan atas pun cukup. Jadi lagi tinggal ni, takkan kiri tangan dengan tangan, jadi kanan pula ambil kiri. Ni pergelang sini. Sini turun bawah paling senang. Ni turun bawah paling senang. Awak nak gini ke nak gini ni pun tak payah lah. Boleh lah juga. Ada orang nak macam gini ke nak gini ke. Sama je. Janji apa? Sapu. Dan saya yakin kalau kawak tepuk, kalau tak nak banyak, celah-celah semua mesti dapat. Jadi yang bagusnya bila tepuk tu, jangan awak macam gini kan. Awak buat apa? Awak buka jari-jari tu. Jadi bila tepuk, semua kat celah semua dah dapat. Dan kalau dia dalam tu, dah tak payah nak sapu lagi sebelah sebelah dalam. Tinggal atas saja. Ha, dah. Terus kalau awak nak tiup dulu pun boleh. Lepas tu awak satu-satu. Saya rasa tangan dulu baru daripada kepala lebih senang daripada kepala pula. Apa muka dulu baru tangan. Tapi dua-duanya pun boleh, sebab ni tak ada tertib dalam masalah tayamum ni. Kalau kita lihat hadis-hadis, jadi hadis tayamum hanya ada dua aja hadis yang sahih. Yang ni daripada dua sahabat, satu Ammar bin Yasir yang kita baca tadi, satu lagi daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu, ada dalam Sahih Muslim. Dua je. Lain semua tidak sahih. Sama ada dia mauquf, sahih tapi mauquf daripada sahabat, ataupun dia daif, sanad dia berpenyakit. Jadi kita nak berlaku adil, kita katakan ada sahabat lain yang riwayatkan hadis tayamum itu dua kali sampai ke siku. Yang pertama adalah hadis sahabat Jabir bin Abdullah. Satu lagi adalah hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang katakan tak boleh ke riwayat mereka kuatkan each other, betul tak? Ha, kan kita jawab, kita minta maaf tak boleh. Pertama, hadis ni week habis. Ni bukan sikit-sikit. Ni ICU punya hadis, tak boleh pakai sebenarnya. Kalau betul yang kena kesalahan pula, mauquf aje, mana boleh. Nisbahkan suatu pada Rasulullah SAW. Nak cakap ni wajib lagi. Ini bukan fadail amal, ni wajib. Ha. Lepas tu hadis Jabir pula, dia ada beberapa jalan. Cara ringkas lah. Yang paling bagus daripada hadis-hadis ini adalah hadis Jabir sebenarnya. Saya tak tulis hadis dia, tapi saya tulis satu orang je. Hadis, okeylah semua sekali. Hadis dia daripada Uthman. Sanad yang paling bagus sekali lah. Baik. Oleh kerana hadis ini atau sanad ini ada yang menguatkan pendapat tadi. Menguatkan pendapat tadi. Ini hadis apa? Jabir. Tetapi tetap ada masalah. Dalam sanad dia ada Abu Zubair. Abu Zubair ni perawi dalam Bukhari dan Muslim. Tapi tak semaknanya, tak bermakna kalau perawi itu ada dalam Bukhari dan Muslim, dia ada je terus hadis tu sahih. Tak juga. Sebab dia ni ada penyakit, dia macam Ibnu Jurayj. Dia mudallis. Dia ada tadlis. Tadlis maknanya kalau dia kata an, tak boleh pakai. Kalau dia kata sami' itu aku dengar hadazani, dia meriwayatkan pada aku, baru kita boleh pakai. Ini Abu Az-Zubair. Dan daripada Jabir ni ataupun Abu Zubair ni, dia punya guru macam tak ada lain. Dia cuma daripada apa? Jabir radhiyallahu anhu. Tapi itulah masalah. Tapi dia ada dalam Bukhari dan Muslim. Kata ulama, kalau awak jumpa Abu Zubair dalam Bukhari dan Muslim, mesti Imam Bukhari dan Imam Muslim dia dah apa? Dia dah saring riwayat, dia dah pasti kan bahawa Abu Zubair ni memang dengar daripada Jabir betul-betul, bukan pakai an-an. Nah, itulah yang kita akan jumpa dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada pun riwayat kita ni, dia pakai an. Jadi macam mana nak kata sahih juga. Walaupun dia perawi Bukhari dan Muslim, walaupun dia thiqah. Itu satu. Kalau dia sahih pun, tetap ada masalah. Tetap ada masalah. Masalahnya dia bercanggah dengan hadis Ammar bin Yasir lagi. Sama juga. Bahawa hadis ini dua kali tepukan baru cukup. Hadis Ammar bin Yasir satu kali tepukan saja dah cukup. Jadi dia tetap ada syadz. Okay. Ada pun hadis Aisyah, pendek cerita dia sama juga. Dia ada apa? Dia ada perawi yang lemah. Bahkan ada mengatakan hadis ni batal atas Imam Nawawi rahmatullah. Hadis yang adanya Aisyah ni hadis yang batal sebahagian daripada jalannya, sebab perawinya sangat lemah. Okay. Ini ringkasan daripada riwayat-riwayat ini. Apa yang kita buat ini adalah melongsori cara ulama menghukumkan hadis. Cara ulama menghukumkan hadis. Menghukum hadis tak boleh ambil satu riwayat saja. Kita kena kumpulkan, cari semua riwayat, semua sahabatnya, semua sanadnya kita kena tebak kan, kata orang tu, kita kena kumpulkan. Lepas tu kita cek satu persatu. Satu persatu maknanya setiap hadis ada sanad kan? Setiap sanad tu kita kena cek. Baik. Jadi bila ulama kata daif tu, maknanya dia memang daif lah, dia tak boleh dikuatkan. Selepas mereka compare dengan semuanya sekali, mereka cari boleh dikuatkan tak boleh ataupun tak boleh. Kalau mereka kata daif, maknanya ni jenis hadis-hadis yang tak boleh dikuatkan lagi. Sebab saya katakan mungkin banyak riwayatnya, tapi kalau dia daif sangat, daif jiddan, dia tak boleh kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Inilah contoh. Jadi permasalahan ni, sebab tu ulama-ulama hadis tak gunakan riwayat ni atau tak gunakan pendapat ini. Tak gunakan pendapat ni. Jadi tu tentang bab ataupun tentang sifat tayammum. Okay, riwayat yang okay, ada satu lagi pendapat sebenarnya. Jadi sekarang kita dah ada dua pendapat cara bertayamum kan. Satu kali tepukan. Yang lagi satu lagi adalah dua kali tepukan. Tangan sampai ke siku. Ada lagi satu pendapat, iaitu dia tak silap saya tiga kali tepukan, ataupun dia sampai ke ketiak. Dan yang berpendapat demikian saya ingat itu adalah Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Kita lihat dekat dalam kitab silap ada buku surat 241. Okey. Okey, kita mula daripada atas. Penyusun kitab Al-Fath berkata yang Imam Ibn Hajar itulah yang wajib dan sah, yang ini satu kali saja. Dan Al-Bukhari mengemukakannya dengan tegas seperti itu meskipun terdapat perbezaan yang sangat masyhur lantaran kekuatan dalilnya. Terdapat perbezaan yang sangat masyhur, maknanya terdapat khilaf di kalangan ulama yang sangat masyhur daripada zaman Imam Bukhari lagi. Dia tahu ada khilaf tentang sifat tayamum ni sekali ke dua kali, tetapi dia tidak indahkan khilaf tersebut. Dia taruh dalam kitab dia bab tayamum satu kali saja untuk muka dan tangan sebagai pergelangan. Ini menunjukkan bahawa beliau menganggap bahawa hadis-hadis lain semuanya lemah. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang praktik bertayamum tidak ada yang sahih kecuali hadis Abu Juhaim dan Ammar. Hadis-hadis lain dua hadis tersebut lemah atau diperdebatkan apakah hadis tersebut marfu' atau mauquf. Dan yang rajih lebih kuat adalah hadis tersebut tidak marfu'. Dan hadis dari Juhaim menyebutkan dengan lafaz al-yadain, kedua tangan, secara global. Sedang hadis dari Ammar menyebutkan dengan lafaz al-kaffain, sampai ke pergelangan telapak tangan, namanya pergelangan. Di dalam as-sahihain, nah, dan dengan lafaz al-mirfaqain, dua siku dalam kitab as-sunan. Dan dalam satu riwayat hingga separuh hasta, dalam riwayat lain hingga ketiak. Mengenai riwayat hingga kedua siku, demikian pula hingga separuh hasta, masih ada perdebatan. Sedang riwayat hingga ketiak, Asy-Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan jika itu terjadi kerana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap tayamum yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudahnya itu menasah perbuatan beliau sebelumnya. Imam Syafi'i pun tahu ada riwayat sampai ke ketiak, tapi apa jawapan Imam Syafi'i? Yang sampai ketiak itu telah dimansuhkan kalau sahih hadisnya. Tapi yang betul riwayat itu pun tidak sahih. Tapi ada ke tak ada? Ada. Ada orang yang mengamalkannya pun. Gatal nanti. Baik, maka setiap tayamum yang sah dan misal salam menasahkannya. Itu jawapan Imam Syafi'i. Kita dah katakan yang betulnya hadis tu pun lemah. Baik, jika dia bukan perintah beliau, maknanya dia bukan sahih daripada sunnah, maka yang menjadi hujah adalah apa yang dia perintahkan. Itu dalam hadis-hadis yang sahih. Ada pun yang menguatkan riwayat dalam as-sahihain tentang pembatasan hanya muka dan kedua telapak tangan sahaja, bahawa Ammar pernah berfatwa demikian sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi hadis lebih memahami maksud hadis tersebut dari yang lainnya. Lebih lagi beliau adalah seorang sahabat yang mujtahid. Ammar sendiri, sahibul kisah, dia punya fatwa sendiri sesuai dengan hadis. Dia pun kata satu kali tepukan saja. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan tayamum itu hanya satu kali tepukan saja. Jadi tak sepatutnya kita ada was-was tentang hal ini kalau kita dah nampak dalil-dalilnya. Orang yang akan was-was, orang yang belum tahu dalilnya. Jadi tak payah nak apa? Nak bergaduh. Dia nak buat dua kali, nak sampai ke siku, terpulang ikut mazhab dia. Sebab dia tak nampak dalil lain. Tak ada pun belum kaji atau belum belajar dan seterusnya. Kita dah tahu, kita jangan lekeh-lekehkan orang lain. Okay? Cuma kita amalkan, yang wajib adalah kita amalkan apa yang kita tahu. Kalau ditanya, hari kiamat kelak, kita tahu pun nak jawab. Apa jawapannya? Nabi buat macam ini. Inilah yang kita jumpa dalam riwayat yang sahih. Yang kita belajar macam tu. Kan kita disuruh belajar agama. Dah belajar? Takkan tak nak amalkan? Kena amalkan. Baik, riwayat yang berikutnya. Hadis 122. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu. As-sa'idu wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Rawahu al-Bazzar wa sahahahu Ibn al-Qattan lakin sawwabat Daruqutni irsalahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu adalah alat bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyentuhkan air itu ke kulitnya. Hadis Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibn Al-Qattan. Tetapi Daruqutni membenarkan kemursalan hadis tersebut. Ini Daruqutni kata yang betul dia cuma mursal. kalau mursal dia tidak sahih. Sebab mursal antara jenis hadis yang dhaif, terputus. Maknanya sahabat dia tak ada. Daripada bawah tu macam Nafi' ni, kalau mursal tu macam contohnya Nafi' tu, terus dia kata Rasulullah SAW bersabda. Jadi itu namanya mursal, dia lepaskan, sahabat dia tak nampak, tak disebut. Jadi maknanya hadis ini ada pertikaiannya. Tetapi hadis ini sebenarnya sahih bila dilihat apa? Dilihat keseluruhan jalurnya. Jadi kita akan dapati ada riwayat lain. Mungkin kita pergi pada riwayat yang berikutnya, muka surat 243. Wali Tirmizi, nombor 123, Wali Tirmizi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahhahahu. Dan menurut riwayat At-Tirmizi dari Abu Dzar seperti riwayat sebelumnya, dan At-Tirmizi mensahihkannya. Jadi riwayat tadi dalam Al-Bazzar, sahabatnya Abu Hurairah, ada lemah sikit dia mursal. Tapi dia ada riwayat lain dalam At-Tirmizi dari sahabat lain Abu Dzar, ini namanya syahid, saksi. Kandungannya sama ataupun hampir sama, dan Imam At-Tirmizi yang meriwayatkannya kata hadis ini sahih. Kita lihat dalam nota kaki, kata Syekh Al-Bani rahimah ta'ala, hadis ini sahih juga. Jadi dia satu riwayat lemah, tapi dia ada riwayat lain. Mursal ini dia tak lemah sangat. Kalau awak jumpa hadis mursal, dia tak lemah sangat. Dia jenis boleh kuatkan, dia boleh dikuatkan. Jumpa lagi satu mursal saja daripada sahabat lain pun dah boleh. Ni apa lagi yang hadis yang masuk. Jadi kita kena lihat, kita buka balik muka surat tadi tu lah, 241. Kita nak kaji kalimat-kalimatnya, makna kalimat. Jadi hadis Abu Hurairah ni, Rasulullah SAW bersabda, As-sa'id wadu'ul muslim. As-sa'id diterjemahkan sebagai debu. Kita dah katakan tak boleh terjemahkan sebagai debu. Sa'id asalnya bumi lah, ataupun apa yang ada atas muka bumi. Sa'ada ma sa'ada ala wajhil ard. Debu ke bukan debu? Jadi bumi ini adalah alat bersuci. Wadu adalah alat bersuci. Wadu asalnya suci untuk wudu. Ini menunjukkan bahawa apa? Tapi kita bukan berwudu, kita bertayamum. Ini dalil lagi bahawa tayamum itu hukumnya sama macam hukum berwudu. Dalil bagi mereka mengatakan tayamum itu mengangkat hadas. Boleh? Wadu'ul muslim, seorang yang muslim, adakah orang mukmin tak masuk? Masuk sekali. Bila sebut muslim, mukmin pun masuk. Sebab apa? Orang kalau nak Islam, dia kena iman. Dan kalau sebut mukmin aja, muslim pun masuk. Ini ada antara pembahasan Islam dan iman. Dan muslim walaupun lelaki, tapi orang perempuan muslimah masuk tak? Masuk juga. Ini semua dah kira kita faham kaedah. Siapa yang beza-bezakan, dia tak ada dalil. Kecuali ada pengkhususan nak beza-bezakan muslim dengan muslimah, mukmin dengan mukminah, barulah kita beza-bezakan. Tak ada dalil, asalnya hukum untuk lelaki sama untuk perempuan. Baik. Walaupun dia tak mendapati air, wa illam yajidil ma. Ini ada satu pembahasan, yajid ni dapat tu, jumpa. Macam mana nak jumpa? Biasanya awak kena cari talak. Maknanya dia cari air, dah tak jumpa, baru kita namakan dia lam yajidil ma. Kalau dia tak buat apa-apa, air ada semua, dengar punya air memang ada lagi kat longkang, kat mana apa semuanya air. So dia kata apa? Aku tak dapat air. Boleh tak? Tak. Awak tak cari punya mana dia kalau tak dapat air, tak jumpa air, mana boleh kata kan awak ni lam yajidil ma. Jadi maksud di sini isyarat ataupun boleh dikatakan dalil, mesti nak cari air tu. Dah tak jumpa, barulah boleh bertayamum dengan sa'id. Okay, dalam riwayat ini sa'id dia tak sebutkan turab, iaitu tanah ke debu. Jadi ni balik ni serupa dengan apa? Ayat Al-Quran, kalimatnya sa'id. Dan tidak disebutkan di sini juga tayyib, yang baik, yang bersih. Tapi kita dah ada dalam Al-Quran, tanah itu mestilah bersih. Wa illam yajidil ma' ashra sinin, walaupun dia tak mendapati air 10 tahun. Beberapa faedah di sini. Ini umum kalau dia tak jumpa air. Adakah syarat awak tak jumpa air baru boleh tayamum? Kalau kita ada air, boleh tak bertayamum? Ya? Oh, tak boleh cakap boleh, tak boleh cakap tak boleh. Sebab orang yang tak jumpa air ni ada beberapa golongan. Satu, dia tak jumpa air. Ada orang yang ada air ni, dia ada beberapa jenis. Ada yang apa? Boleh pakai air, ada yang dia tak boleh gunakan air tersebut kerana sakit ke kerana apa. Jadi kita tak boleh faham keumuman mutlaknya kalimat ini, kita kena khususkan dengan syarat-syarat tayamum itu. Yang ini tak ada air, maknanya dia tidak boleh menggunakan air. Berarti kan di sini tidak disyaratkan orang itu musafir ke ataupun mukim. Tak disyaratkan eh. Yang penting dia tidak ada air. Ataupun yang penting dia tak boleh gunakan air. Ashras ini 10 tahun. Maknanya kalau 10 setengah tahun tak jumpa air, tak boleh tayamum. 11 tahun tak boleh tayamum. Ada mafhum mukhalafah tak kat sini? Tak ada. Dia sebutkan 10 tahun tak bermaknanya 11 tidak, 12 tidak, 14 tidak. Sebab ni nak sebutkan berapa lah apa pun boleh. Sebab dah disebutkan illah dia, syaratnya dia ada lam yajidil ma', tidak ada air. Daripada riwayat ini, daripada kat sini kita boleh ambil hukum bahawa kalau seseorang itu dah bertayamum, dia boleh solat 10 tahun. Kalau dia tak tidur, kalau dia tak buang angin, kalau dia tak buang air kecil dan sebagainya. Itulah makna dia. Jadi ini semua dalil bahawa tayamum itu hukum dia sama macam hukum wuduk. Sebagaimana wuduk, kalau awak anggap wuduk, kalau awak boleh tahan sampai 10 tahun, 10 tahun awak boleh solat lah. Itu dia. Sama lah tayamum. Tetapi fa'iza wajadal ma', apabila dia dapat ma', dapat air, jumpa air, mendapati air, dan telah kita terangkan maknanya adalah dia boleh menggunakan air dalam keadaan-keadaan falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Macam mana nak bertakwa kepada Allah? Wal yumissahu basharatahu, hendaklah dia kenakan badannya dengan air itu. Masa maknanya kenakan air, ini menunjukkan dia kena mandi. Basharah maknanya kulitnya lah, badan dia. Dan ini tafsiran taqwa, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Caranya adalah dengan dia mandi. Jadi ini dalil bahawa mandi ini adalah taqwa Allah. Dan ini dalil bahawa orang yang tak mandi walaupun ada air, dia tidak bertakwa kepada Allah. Orang tak bertakwa maknanya apa? Buat maksiat lah, berdosa, haram. Jadi dalil bahawa dapat air je, terus dia kena apa? Dia kena mandi. Kalau dia tak buat, dia tidak bertakwa, dia berdosa. Jadi ini kesimpulan ataupun makna-makna fiqh daripada hadis ini, riwayat ini. Walaupun riwayat ini lemah, sebenarnya riwayat Abu Dzar tu nanti yang selepas dia tu lebih kuat, lebih kuatlah sahih. Adapun riwayat Abu Dzar ni ada cerita dia. Kita tak baca pun eh. Kita baca dulu biografi perawi Abu Dzar ni. Abu Dzar namanya dah Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang terkemuka, paling zuhud dan termasuk golongan muhajirin. Bahkan dia lah antara orang yang sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, antara orang yang awal masuk Islam, yang kelima secara exact. Dia lah orang pertama kali menghormati Nabi SAW dengan mengucapkan salam kepada beliau, kelebihannya. Dan dia masuk Islam sejak di Makkah, dan termasuk orang yang kelima masuk Islam. Kelima bagus tak? Awal tu. Kemudian beliau kembali kepada kaumnya sebab Nabi SAW suruh, hingga dia datang ke Madinah. Hijrah, baru dia hijrah. Maknanya dia tak duduk di Mekah. Sebab Nabi kata, kau tak payah duduk kat sini. Sebab apa? Abu Dzar terlampau berani. Sebab lepas dia masuk Islam, dia kata, demi Allah aku akan pergi kat tengah-tengah Quraisy, aku akan ajak mereka mengucap la ilaha illallah. Ha. Padahal ni tengah zaman takut, Islam tengah apa sembunyi-sembunyi, dia kata aku nak buat macam itu. Tapi Rasulullah kata nanti mereka apa-apakan kau, tak apa, aku boleh sabar. Dia pergi. Lepas tu Rasulullah SAW kata, kau pergi balik kat tempat kau, kau tunggu khabar daripada aku. Itulah dia Abu Dharr radhiyallahu anhu. Baik, beliau menemui Rasulullah SAW setelah perang Khandaq, ini 5 hijrah. Lalu dia menetap di Ribzah setelah Rasulullah SAW wafat. Sampai akhirnya dia meninggal dunia di tempat itu pada tahun 32 hijrah. Dia tinggal seorang-seorang. Dia susah sikit nak campur dengan apa, dengan orang, sebab dia terlampau apa, dia terlampau zuhud. Jadi dia ada masalah dengan khalifah, antara dengan Uthman bin Affan, tentang beberapa masalah. Baik, jadi untuk mengelakkan pergeseran antara sahabat, engkau bagus duduk kat tempat lain, kau tak payah duduk dekat Madinah. Tapi mereka tak gaduh, berbeza pendapat. Ibnu Mas'ud mensalatkan jenazahnya. Ada yang mengatakan bahawa dia meninggal 10 hari setelah itu. Nah, tafsir hadis, ungkapan yang sepertinya, yakni At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis dari Abu Hurairah. Ini maknanya, dengan lafaz Abu Dzar berkata, aku tidak senang tinggal di Madinah. Lalu Nabi SAW menyuruhku tinggal di suatu tempat yang bernama Ibil, maka aku pun tinggal di sana. Ini riwayat dia. Cerita dia gini, Abu Dzar ni dia tak pernah datang Madinah. Kita dah kata kan. Jadi bila dia sampai kat Madinah, dia tak senang dekat sini. Bukan tak senang, tak suka tengok orang Madinah dan sebagainya. Dia tak sihat badan, sebab dia tinggal dekat apa ni, kat luar, dekat countryside. Udara semua bagus, makan semua sedap apa semuanya. Kami sampai ke Madinah, ramai orang, cuaca berubah. Baik, jadi dia pun sakit. Namanya ishtawa. Sama macam sebagian orang yang terdapat orang ni, mereka masuk Madinah, mereka sakit. Jadi kalau gitu Rasulullah SAW perintahkan dia untuk apa? Untuk pergi kat luar tempat. Tempat bukan ibil sebenarnya, tempat unta-unta zakat di dipelihara. Maksud, tempat kat Madinah, zakat di, bila dikumpulkan zakat, unta-unta tu diletakkan kat satu tempat. Tempat tu subuh, dan tempat tu kira nyaman lah, udaranya dan sebagainya. Dan mereka akan disuruh untuk minum daripada susu unta tu campur dengan air kencing ni. Itu kan dia dalam hadis Bukhari dan Muslim. Itulah ubat dia. Jadi dia pun pergi sana dengan isteri dia sebenarnya. Dan aku datang mendatangi Nabi SAW, lalu aku berkata, lepas tu dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, halaka Abu Dzar, binasalah Abu Dzar. Nabi SAW bertanya, bagaimana keadaan, apa hal, kenapa kau cakap macam tu? Jadi aku pun menjelaskan, aku mendapatkan jinabah, maknanya aku junub, sedangkan di dekat aku tidak ada air. Maksudnya kat tempat untung-untung tu tak ada air untuk dia mandi. Maka Nabi SAW bersabda, debu itu alat untuk bersuci bagi orang yang tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun dan seterusnya. Itu kisah ataupun asal-usul kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lafaz dan dia, yakni Tirmizi mensahihkannya, iaitu Tirmizi mensahihkan hadis Abu Dzar. Penulis dalam kitab Al-Fath, yakni Abu Ibnu Hajar, mengatakan hadis tersebut juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni. Hadis ini sahihlah. Ada beberapa masalah daripada riwayat Abu Dzar ini yang berkaitan dengan tayamum saja kita ambil. Beliau sebenarnya datang dengan isterinya. Jadi kan tak sedap badan, sakit perut. Jadi disuruh pergi tempat apa, unta-unta tu kan, berubat kat situ lah, duduk situ. Dan waktu cuaca sejuk ataupun tak ada air kat situ, saya rasa ada air tapi waktu sejuk. Kemudian beliau satu dengan isterinya dan dia tak mandi. Dia tak mandi. Itu yang dia datang tanya Rasulullah SAW apa hukumnya. Nabi SAW kata boleh tayamum. Dalam zaman ini dah boleh tayamum dah. Cuma yang dia khawatirkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia sengaja junub sedangkan dia tahu dia tak boleh pakai air sama ada kerana sejuk ataupun air tak ada kat situ. Saya terlupa apa sebenarnya dia punya hal ni. Kalau ikut riwayat ni tak ada air. Beza dengan orang yang tidur, tahu-tahu mimpi, lepas tu tengok air tak ada. Ya kan? Ini dia dah tahu air tak ada. Dia dah tahu dia tak boleh pakai air. Lepas tu dia sengaja junub. Itu yang dia kata, ya Rasulullah celakalah aku, yang dibinasalah aku. Tetapi Rasulullah SAW marahlah dia. Tidak, saya tak apa. Kau 10 tahun tak ada air pun tak apa. Dalam 10 tahun takkan tak nak junub. Takkan tak nak satu dengan isteri. Yang kata 10 tahun, satu hari ke dua hari. Oleh kerana tu dapat satu masalah. Apa hukum orang junub, sengaja junub, sedangkan dia tahu dia tidak boleh menggunakan air? Ini masalah dia. Awak pergi satu tempat, awak tahu tak ada air ataupun awak tak boleh pakai air, tapi awak bersatu dengan isteri supaya junub, supaya nak kena tayamum. Jadi di sini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat juga. Boleh? Pendapat pertama mengatakan tidak mengapa. Maknanya boleh dia. Tidak makruh pun. Jaiz. Harus baginya untuk bersatu dengan isterinya. Kemudian dia junub. Lepas tu dia tak boleh pakai. Dan dia bertayamum saja untuk solat. Tidak mengapa. Dalilnya zahir hadis ini. Sebab Nabi SAW tak marah pun Abu Zar. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa haram sengaja junub, berdosa sengaja junub sedangkan dia tahu dia tak boleh pakai. Sebab Allah SWT perintahkan orang tu kalau nak solat pakai air. Sekarang awak tahu tak boleh pakai air, nanti air tak ada ataupun awak tak boleh gunakan air, awak sengaja junubkan diri lepas tu terpaksa tayamum. Jadi awak dah buat salah sebab awak sengaja tak gunakan taharah yang sempurna. Eh. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ada detail lah. Dia kata kalau tempoh dia sekejap, awak tahu awak boleh dapat air, ataupun kalau awak sakit ni tak boleh gunakan air, awak boleh gunakan air dalam masa 3 hari. Awak boleh jumpa air ataupun boleh sihat. Ketika itu haram awak sengaja junub. Sebab 3 hari awak mesti boleh sabar lah, kata orang. Kalau dah lama sangat tak apa. Jadi dia kasi apa? Tempoh 3 hari. Eh, semua tu ada ulama-ulama yang berpendapat dengannya. Tapi pendapat jumhur adalah yang pertama, bahawa boleh saja dia junub walaupun dia tahu dia tak boleh gunakan air. Sebab zahirnya hadis ini. Ada pun dua pendapat yang lagi ya, yang lain itu kita tak jumpa dalil yang khusus. Bahkan kalau tak dibenarkan untuk junub, maka itu akan menimbulkan kesusahan kepada pada orang ramai. Tak kira sekejap ataupun lama. Lagi kalau sejuk, waktu sejuk itulah nampaknya apa ni, dia nak bersatu dengan isteri. Itu yang selalu terjadi biasanya. Kemudian nak hadkan dia selama 3 hari dan sebagainya, itu tidak ada dalil yang jelas. Jadi kita balik kepada asal. Syariat tayamum ini untuk raful haraj, untuk mengangkat kesusahan daripada orang ramai. Jadi kita ambil saja rusah tersebut walaupun sengaja kita junub. Allah SWT berfirman selepas terangkan ayat-ayat wuduk dan menentang tayamum, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah nak jadikan atas kamu kesempitan, kesusahan, haraj. Di dalam agama ni tak ada haraj. Sebab tu disyariatkan tayamum. Tapi Allah ingin walakin liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, dan semoga kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Dalam hadis ini dalil bahawa walaupun tayamum tu hukumnya macam wuduk, selagi tak batal wuduk, tak batal, dia boleh solat berapa banyak kali pun, berapa hari pun, tapi dalam waktu yang sama dia tak 100% macam wuduk. Iaitu kalau dapat air walaupun tak batal, dia mesti gunakan air untuk solat lagi. Maknanya batal lah. Maknanya dia punya batal lain macam sikit. Batal dia apa? Bila dapat air. Kalau orang yang tak ada air, kalau orang yang tak boleh pakai air, bila dia batal? Bila dia baik. Bila air dah tak sejuk, maka batal lah dia punya tayamum tadi. Terus dia kena apa? Dia kena mandi. Dalilnya hadis ini, apabila dia jumpa air, maka hendaklah dia kenakan air tu pada badannya immediately kan? Zahirnya apa? Immediately dapat aja terus pakai. Ini yang kita terangkan kemarin, sama ada dapat air sebelum dia solat, tentulah dia kena pakai air. Ataupun dia dapat air ketika dia solat pun, dia kena batalkan solat dia dan dia kena mandi kalau dia junub ataupun dia berwuduk. Adapun selepas solat, tidak payah. Selepas solat tidak perlu. Baik. Okay, inilah ada lagi sebenarnya tapi ini dah cukup. Ada apa-apa soalan tentang tayamum ke tahu yang lain ini? Ini soalan pasal walimah. Apakah syarat tidak wajib menghadiri majlis walimah? Tanya apakah syarat tidak wajib menghadiri majlis walimah? Banyak syarat tak wajib. Bukan syarat wajib, syarat tak wajib. Antara tak wajib jauh sangat. Walimah dekat London. Macam mana? Luar negeri. Lagi satu, banyak sangat. Ada 100 walimah. Takkan nak pergi semua? Ataupun 10, ataupun 5, ataupun 3 dan sebagainya yang kita tak mampu nak pergi semua ni. Tapi kalau ada banyak, pergi yang mana? Yang paling mudah nak pergi. Apa sebab tak pergi yang paling dekat? Tapi member bawa yang paling jauh, okey lah. Itu yang boleh pergi, yang dekat tak boleh pergi. Boleh pergi yang yang mana mudah. Jadi bukan usah dekat sangat, yang penting boleh pergi. Sebab semua taklif, bebanan itu disyaratkan apa? Kemampuan. Kita boleh pergi, kita pergi. Satu lagi adalah, dia adalah walimah orang Islam. Nah, walimah orang kafir tak payah pergi. Kemudian hendaklah dalam majlis tu tak ada kemungkaran. Tak ada kemungkaran yang tak ada khilaf. Antara yang disebutkan adanya alat muzik, ada karaoke zaman kita tu tak payah pergi sebenarnya. Ataupun yang serve adalah orang perempuan walaupun tutup aurat. Ataupun ada khilaf dan macam-macam lagi sebenarnya. Dalam apa ni, ini semua disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Ataupun kat dalam majlis tu ada patung, ada apa semuanya. Kalau zaman kita, apa yang cakap dalam kitab lebih teruk lagi dah kita dah buat. Kita ada syarat-syarat menghadiri majlis walimah. Kalau makanan yang dihidangkan tu adanya halal, ada tak halal, ada arak, tak boleh kita, tak boleh kita datang. Baik, sebab kita diharamkan untuk duduk dalam satu hidangan yang adanya arak dihidangkan. Dan satu lagi adalah apabila dalam majlis walimah tersebut hanya dijemput orang-orang yang istimewa, orang miskin tak boleh datang. Jadi majlis yang itu tak boleh kita datang. Tak adil, zalim. Dan ada lagi lah banyak-banyak dia punya perkara. Dan kalau ada kemungkaran, itu juga disyaratkan kita boleh ubah kemungkaran itu ataupun tidak. Ada soalan lain? Ala yamin ni, ala yamin ni wa zahir kaf. Ni zahir. Okey. Kaf ini. Kaf zahir, ada batin. Zahir kaf, ada batin kaf. Kat luar aje. Kan kok kan tak perlu sebenarnya. Kita dah letak dah, ada tanah, apa pun nak sapu lagi. Jadi zahir kaf kat sini. Pasti sini. Ada orang tunjukkan gini juga, tapi yalah, sombong sekali. Tapi saya lihat atas saja cukup. Zahir kaf, ini kaf ni semuanya. Ni batin kaf, batin dalam dia. Betul tak? Zahir kat luar sini. Baik, masalah ini adalah masalah yang panjang lebar dalam bab tayamum, iaitu tentang mencari air dulu, tolak. Bila kita boleh dihukumkan sebagai orang yang tak jumpa air, aidimul ma. Bila? Jadi beginilah ringkasnya. Adalah apabila kalau kita pergi ambil air tersebut, kita tahu ada air, ada air. Tapi by the time kita sampai ke air tu, maka habislah waktu. Ketika itu tak payah kita pergi walaupun ada air. Ada macam tak ada, pasal dah habis waktu. Jadi contohnya 1 jam, 2 jam pergi sana sampai 2 jam, memanglah tak payah kita nak kena menyusahkan. Ataupun kalau tak sampai keluar waktu, dia amat menyusahkan kita nak pergi. Menyusahkan tak ada. Atas gunung lah. Wah, ya betul. Ha, itu kalau kita boleh solat kat atas. Kalau nak naik kena turun balik baru boleh nak solat lagi dan sebagainya. Jadi kalau lama sangat ataupun susah sangat, dikirakan kita tak ada air. Satu lagi adalah kita tak yakin ada air. Kita cuma agak-agak aja ada air. Jadi agak-agak tak pakai. Kita dah rasa zon, kalau betul zon tak ada air dah cukup dah, tak payah kita nak pergi cari lagi. Ada soalan lain? Ada yang saya tertinggal ke? Tak ada, eh? Orang ni 10 tahun. Sebab tu saya katakan dia tak jumpa air ni, pasal ni terjemahan. Sebab saya, yang sedaya saya dengar riwayat Abu Zar ini, dia bukan tak ada air, dia tak boleh gunakan air sebab sejuk. Tu kisah dia. Sebab kalau unta ada, unta pun nak minum, minum air. Tapi unta sekali minum 10 hari boleh tahan lah. Tapi sebenarnya ada air. Tempat tu pun saya tahu kat mana. Tempat tu memang banyak air. Tempat swimming pool pun kat situ. Banyak pokok rumah kat sana. Di tempat tu ada air, tapi Abu Zar tak boleh gunakan air kat situ kerana sejuk sangat. Jadi kalau dalam keadaan macam itu, berapa tahun pun boleh. Jadi dia boleh minum, eh. Tak ada susu unta tu, dia minum. Baik, jelas lah semua, ya. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdihi, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.